curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Bahaya mau ngadar penyiar beko, jangkannya orang sedur-dur. Mau penyiar gak nih ngimpi, pengen duit mobil. Angger lah pegawai Pertamina, gajian rong bulan pengen tuku mobil. Penyiar tuku mobil. Jangan aja serah jodok, gak kayak ceritanya kancaku anak kang. Penyiar ya, jenane Sur Tebok. Ngerti mbok? Nah, kayak cita-citanya Sur Tebok we. Udah ngeden-ngeden kayak cilik pengen tuku mobil, jangan orang lakon-lakon. Akhirnya barang uli bojo. Tukang nyuplek lambe maring toko-toko lambe. Lah, ge tenan tuku mobil. Kowe banu mobil bok tapi ya lutung ae ya. Titi mangsane tebok duwe mobil, lenjelanjan bok jaru-jara duwe mobil dewe sedunya. Digawe mobil kowe maring Baturaden piknik ceritane. Oke ceritanya judul perapatan Tanjung. Perapatan Tanjung ke jalan udara medeni banget kang. Asal helmnya orang loro bayi dicekel gue nangono gue. Kadingannya ngerti kaya gue. Tebok kan nyupiri ya mobil gue mau. Lampunya abang dintrak bayi lenceng maring jalan pahlawan. Wah. Ya wes polisinya gila raun. Langsung ngambil posisi. Nyetetar motor buru tebok. Dah barang ngarep taman makan pahlawan Purwokerto ke kono. Tebok ceritanya kecekel. Iya kecekel nang polisinya. Polisi nih, jenengane Kapten Wartoyo. Jajal yo, cilike gaya ngapa yo. Nyun sewu mbak, melek apa orang matanya aja. Ini jalanan umum udah di jalanan mbahmu gue. Cuman dan ngelong aturan lah, ini ngelong jalan lah. Apa ngelong anu lampu apa ngelong diantrak gue di kacan. Jangan sewu pak polisi, ini jenengnya anu kuku para membantu rajin yang marah. Mau gunung sampai ini sih, badannya tak ngebut baik. Rika, jaga-jaga rampas, saya harus ngurusi kayak nyong pada lah. Nyong kayak polisi yuk, polisi yuk. Polisi-polisi melek, udah polisi tidur. Ora baik, pokoknya aku udah tak tilang sih. Dengan ini sih, Mek, SNK-nya, tau gak apa ya? Tuh, jangan nyong semua dikisah ke polisi, nyong sewu banget sih ya. Cinta SNK-nya itu orang anak. Gila ya, gila-gila ya. Sini SNK-nya orang anak. Kendel-kendel deh, jangan wani-wani deh, Rika lu. Jolah ame Purwokerto gak bahas semua orang gak SMK. Lihat balik melaku apa kepribe Rika, kan kerepe. Nah, yang masalah balik sih gampang. Kesana guna karya, kesana keluarga. Harus sepatin sampai polisi aja ngurusin yang baliknya kepribe. Tapi yang jelasin yang orang gak bahas semua orang gak bahas SMK. Pribe, gila-gila deh. Orang gak bahas semua orang gak bahas SMK. Tak tilang wananya Siki. Tilang, tilang. Tapi tilang mobilnya hilang. Lah, soalnya saya akan pertakunan gue. Jagaan gue mudun. Apa no mobil colongan gue. Nah, gue pak polisi yang benar ngomong. Ke mobil-mobil colongan, jadi orang-orang nasi mel, orang-orang stankane. Jadi mobil colongan temenan, ge? Mobil colongan, kaki polisi. Astagfirullahaladzim, wadon-wadon tukang nyolong, wah ya ternyata ya. Sabar dikit polisi, sabar. Yang tak kemut-kemut, kayak gaya ini yang ada kemutan. Nang bagasi gue anak STNK lho. Bu STNK mobil gue butuh tapi jelas sana STNK-nya lho. Oh dari nanjol bagasi anak STNK-nya? Kayak anak-anak lho. Ini benar mau lah Dharma kakit ceritanya gak mau pistol polisi. Nah pistolnya gue terbilang bagasi kayaknya mau aku linden dah. Gue nyisor pistol anak STNK-nya lho. Gue gak mau pistol barang. Anak izinnya apa orang? Ya izin mau mari bojone yang mau pistolnya bojone. Pistolnya bojone di kawan nih. Orang gak mau surat izin. Kowe nambah-nambahin masalah kowe. Masalah? Nambahin masalah? Ya urus pira, kasih polisi. Kowe SMK kalau pistolnya kayaknya di kawan dalam jukup tangenan, nunggu-nanggu. Ketutupan mayat. Ketutupan mayat? Ketutupan mayat, nyong mau disana dimakan di stok nang lapan lo, nang polisi. Polisi yang tembak nanyo, mati nang bukrat bagasi. Walau kau pancing ngapa-ngapainnya laku dipentung kowe panjang nang enek kowe. Polisit. Ini urusan SIM karo STNK panjang urusannya nyong. Tapi yang urus masalah pistol karo mayat kayak kayaknya nyong kudu telpon maring Kapolresnya doh. Telepon bayi disit, pake deh baik. Pak Kapolresnya wis teka. Sudah nonton Pak Kapolres, apa kabar? How are you today? Orang saya cengar-cengir. Kau apa sih gak pistol karo mayat nah bagasi mburi apa kepriwe? Gak pistol karo mayat. Mandan sopan sendiri lah Pak Kapolres. Ini orang gak apa-apa tuh. Temenan lah, kini-kinan lah, orang anggel. Omongan mandan jatuh sendiri ke Kapolres. Waduh mbak donor, sudah tetap ramah, bapak lokas. Orang anggelnya kalau omonganmu. Kini-kini dewek kena. Wah, kini-kini nanya. Eh, bo. menuduh Pak Polres jari-jari apa? Jadi kepala, terus kepala jarak nuduh orang sembarangan. Loh, ini untuk laporan, loh. Itu laporan karena anak buahnya, loh. Anak buah sendiri. Loh, kakek mau kakek. Bukan, polisi kakek. Si Madun, si laporan mereka. Ini nggak apa-apa sama orang maya? Iya, polisi kakek. Tukang lembok, eh, Pak. Tukang ngatun. Anu ngerti apa, Polres? Karena jarak udah ngalah nih, Bong. Alah, ngelembok nih, weh, Pak Polres. Masih kayak polisi juga ngomong yang gue mau terobos lampu merah ya Pak Kapolres. Iya Pak, dulu kan gue barang. Bah, Pak dulu kan gue barang. Yang terobos lampu merah ngatur maninya masih kayak. Wala suruh tebok selamat. Tulis hati silang orang cita gejan. Udah aku pinter teman ya. Udah ngarang cerita. Jum jemung ge, Pak Polisi ya. Jangan tersinggung. Gak nunggu lewean.